Dengan bencana Lombok, ya. Lombok sama dengan Aceh bagi saya dan sama dengan Jepang 2013. Apakah betul tsunami Aceh, Jepang dan Lombok ini produk alam, naturali, alami, apa dari rekayasa? Saya curiga ada rekayasa. Dengan sekarang ada sebuah alat yang berfungsi untuk menciptakan gempa tsunami, bahkan menciptakan kontrol cuaca. They can be the control, can be the earthquake and tsunami. Cari di YouTube kalau masih ada. H-A-A-R-P. High Frequency Active Overrest Project. Saya menemukan ini ketika WTSMJ. Ya, tsunami Aceh, kami curiga. Itu bukan gejala alam, itu rekayasa manusia. Plus jatuhnya keren di Arab Saudi tahun 2015. Terjadi anomali cuaca di Mekah saat itu pun rekayasa. Dajjal itu sangat cerdas. Dia 60 tahun di atas akal jenius manusia. Dajjal. Baik, kembali ke laptop. Ini bukan buat mata, baik. Baik. Nah, dihukumlah bangsa jin yang maksiat. Di antara bangsa jin yang maksiat yang harus Allah punahkan adalah suku Al-Haris. Suku Al-Haris ini semuanya harus dimusnahkan. Namun ketika suku Al-Haris akan dimusnahkan, ada anak jin yang masih berita, yaitu si Azazil. Azazil nama iblis dari Allah ini. Artinya yang diagungkan Allah, yang dimuliakan Allah. Ya. Azazil. Azaz yang dimuliakan il Allah. Nah, suku Al-Haris sebelum diratakan, si Azazil yang masih berita diselamatkan. Baru suku Al-Haris diratakan, dihancurkan. Setelah selesai ekspedisi mereka tadi, kembalilah mereka ke alam Malakut. Mereka kembali ke alam malakut. Si Azazil dibawa ke alam malaikat, maka hiduplah bersama Pak malaikat. Yang namanya malaikat enggak pernah berbuat dosa kan? Karena enggak ada dosa. Ya, enggak ada mobil legend di sana. Ya, jadi enggak pernah lalai itu yang namanya malaikat. Dia enggak pernah berbuat maksiat. Maka Azazil terbawa soleh untuk sama malaikat. Bahkan diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, la yasubah madam hayati. Ala kulli tarfata walau tarfata ini fi kulli alfisana. Alfisana. Setiap 1000 tahun enggak pernah berbuat maksiat sepinjing manapun. Kapan? Kalau manusia, kalau kita bisa sehari tanpa maksiat? Susah banget. Susah maksiat kadang datang sendiri. Saya mau berangkat kerja, waktu itu masih ngajar. Ngajar KAI di sebuah sekolah. Di sekolahnya sebuah college waktu itu Al-Fasdawi. Saya baca apa lagi mau ia surat Al-Qalam waktu itu. Apa lagi surat Al-Qalam itu? Sambil jalan di motor saya hafalin sambil bawa motor. Nurulqalami wa la yasturun ma antabi amat yuhi kalimajnun. Saya hafal surat Al-Qalam. Padahal lampu merah berhenti itu. Perabatan jejaknya. Lagi lampu merah saya hafalin. Aduh, ada perempuan lewat. Astagfirullahaladzim. Bajunya Masya Allah. Ya, tuh kan? Kita bisa menciptakan ketakwaan di lingkungan belum tentu. Begitu lampu hijau saya lemas, gak bisa lewat. Paksa cuma mobil, ya mau maju, mas. Maju dong. Ya, akhirnya saya maju. Lupa saat itu surat apa tadi yang saya baca. Gara-gara lihat aura. Benar-benar. Ya. Orang saya, aja sih selama hidupnya gak pernah berbuat maksiat. Sampai derajatnya naik selevel dengan malaikat yang sepuluh. Selama Azazil hidup di alam malaikat, bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Karena bangsa jin itu sekali reproduksinya luar biasa. Satu proses persalinan itu sekali melahirkan 50 ekor. Sekali ngedek itu 10 ekor yang keluar. Oh, kejelik 10. 5 kali ngedek 50. Maka dalam waktu singkat, bumi penuh dengan bangsa jin. Karena bumi penuh dengan bangsa jin, terjadi persaingan hidup. Berebut kapling, berebut air, berebut kayu bakar, bahkan berebut pacar juga. Persaingan hidup ini mengakibatkan ada peperangan antar sesama bangsa jin sehingga terjadilah kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Maka Allah murka dengan kemurkaan yang lebih besar. Allah kirim pasukan malaikat yang keluar untuk menghukum mereka. Kali ini tidak dipimpin oleh Jibril, tapi dipimpin oleh Azazil yang sudah cakap dan dewasa. Dia turun menghukum bangsa jin sendiri yang maksiat. Hukuman ini membuat bangsa jin hampir habis di muka bumi. Hanya beberapa pasang saja yang harus dijaga agar mereka tidak musnah. Di saat itulah Allah membentuk kepemimpinan bangsa jin atas bumi. Dan di saat itulah Allah berfirman, malaikat ini jahilun fil ardi khalifah. Ketika mendengar Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, ada dua respon yang berbeda. Malaikat mengatakan, nanti saya fikir maju surfi alias sirkutima, wana menusap di ubi hamdi kaum sekalpun. Apakah Tuhan dan menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan di bumi dan memumpahkan darahnya? Sementara kami senantiasa bertasbih memuji kau ya Allah. Apa kata Allah kepada malaikat ini Allah mula tanam. Dari kalimat ini Allah mula tanam ini telah terbentang berada dengan manusia secara singkat. Beda respon dengan Ajazil. Allah mau mencintai khalifah. Di bumi bangsa ini sudah aku hukum. Dan aku satu-satunya jin yang tidak pernah berbuat dosa. Aku diangkat oleh Allah, dimuliakan. Hidup bersama berbuat dosa. Jangan-jangan diselamatkan Ajazil yang mau sujud. Saat itu Ajazil mendapatkan gelar Iblis, pembangkang. Jadi Iblis adalah gelar Ajazil, satu jin dari sumber hari yang tidak bersujud pada Adam alaihi salam. Ada setan adalah makhluk yang menyembah Iblis sadar ataupun tidak, langsung ataupun tidak langsung. Dan dia disebut setan minal jin dan tuan nas, dari bangsa jin dan manusia. Baik, bangsa ini memakai Allah. Nah, yang akhirnya memakai kita sudah Nabi Adam ketika masih sendiri di surga, Allah menciptakan Nabi Siti Hawa untuk Nabi Adam. Ya Allah ciptakan Siti Hawa, kemudian Siti Hawa hadir, muncul Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa dan dinikahkan. Mas kawinnya adalah salawat pada Rasulullah SAW. Berikan cerita maklum, Nabi Adam tergiur dan tergoda oleh bujuk kayu ini sehingga memetik, memakan buah pohon kayu sehingga turunkan dari surga ke dunia. Nabi Adam turun di Hindustan dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Keduanya bertemu di Padang Arafah setelah terpisah 100 tahun. Karena usia Nabi Adam 1000 tahun. Tingginya 27 meter. Arba'un Zidaw. Bapak-bapak rumah gua, ada pun Iblis diturunkan Allah ke dunia di Dastamaisat, di Basra, Irak. Dalam wujud seekor ular besar, bersayap, bertanduk, bisa mengeluarkan api dan bisa berbicara. Ular apa? Ular naga. Itu sejarah ular naga. Dari sosok Ajazil yang dikutuk Allah di Dastamaisat, ke bumi. Bayang dengan satu naga saja dunia ini sudah luar biasa hancurnya. Apalagi Indonesia ada 9 naganya. Baik, mereka turun ke muka bumi. Ya fazalahum syaitanu anha. Setan mengizinkan mereka berdua. Fa'akhrajahum mimma kana fih. Maka Allah mengeluarkan mereka dari surga. Wa kunna bitu ba'dhum li ba'din. Turunlah kalian sebagian kerana menjadi musuh bagi sebagian lain. Nabi sini Allah berfirman, "Wa lakum fil ardi mustaqar." Dan bagi kalian di muka bumi ada daratan untuk membangun infrastruktur, membangun kawasan pemukiman, ya kawasan pendidikan, militer, perdagangan, ya. Kawasan remang-remang jangan dibangun. Ya. Wa ta'min lajin dan perhiasan untuk kebutuhan hidup kalian sampai dengan hil. Pertanyaannya apa itu hil? Hid adalah terbitnya matahari dari barat. Insya Allah matahari dari barat ini bagaimana proses terjadinya akan kita bahas di tanda-tanda akhir zaman. Okay. Tadi masjid apa? Silakan tanyakan sama yang undang saya. Insya Allah saya sampai hari Senin subuh di Yogyakarta. Akan kita isi dengan kajian akhir zaman insya Allah. Khusus selama 7 pertemuan. Tadi pertama di Rumah Warna, sekarang di sini. Malam di Nurul Asri. Besok kiamat, jadi itu. Aduh, kiamat. Kata siapa lo? Baik, ilang berapa ngomong? Ada sesuatu yang luar biasa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir saya menemukan ini. Inilah tak peradaban manusia. Pertarungan antara hak dan batil yang diawali sejak Nabi Adam. Dan hari ini kita berada di episode yang terakhir. Dari kalimat jawaban Allah kepada malaikat. Ketika malaikat bertanya saat Allah akan menciptakan manusia, at-taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa la nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah menjawab kepada mereka, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui oleh malaikat. Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa maksud firman Allah "I'lamu ma la ta'lamun" adalah dijelaskan oleh beliau. "Innakum ya malaikati la ta'lamuna li annani sa'asu min ibni adam al-anbiya wa rusul." Ada dinasa yubaldiro risalat ila ibadi fid dunya. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam pada Nabi dan Rasul, laki-laki pilihanku yang akan aku beri wahyu mereka dengan kemuliaanku. Aku muliakan mereka dengan wahyu yang aku turunkan pada mereka, agar mereka membimbing hamba-hambaku di dunia, agar lurus hidup mereka dalam sedara mencakim, hingga mereka berakhir di surga. Wa inakum ya malaikati la ta'lamuna li annani sa'khuriju min ibni adam as-siddiqin alladhi yusaddiquna ma'azatu ila nabiyyi wa rasul. Kalian tidak tahu malaikatku, aku akan melahirkan dari anak cucu Adam itu para siddiqin, orang-orang yang membenarkan wahyu yang aku berikan pada para nabi dan rasul. Sekaligus mereka membenarkan kenabian dan kerasulan mereka. Karena mereka itu juga tidak tahu, aku akan melahirkan para syuhada yang akan memperjuangkan kebenaran risalahku sampai titik dalam penghabisan mereka. Kalian juga tidak tahu, aku akan melahirkan para ulama setelah kenabian berhenti sampai Nabi Muhammad SAW. Aku akan melahirkan ulama sebagai pewaris para nabi. Dan kalian malaikat pun tidak tahu, aku akan melahirkan dari hamba-hambaku mukminin, mereka yang membangun konsep hidup mereka berdasarkan keyakinan kepada aku. Dan kalian pun tidak tahu malaikatku, aku akan melahirkan kaum muslimin dari anak cucu Adam, orang-orang yang besar diri secara totalitas kepada aku, tunduk patuh kepada aku. Dan di akhir zaman, aku akan munculkan kelompok yang terbaik dari mereka, yang aku akan kuatkan mereka dengan kemunculan keturunan dari kekasihku. Dia bernama Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, yang akan aku kuatkan dengan turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman. Ya. Itulah hal yang tidak kalian tahu dari malaikatku. Allahu Akbar. Dari sini terbentang peradaban manusia secara singkat awal. Ya. Nah ini dia. Dan hari ini kita berada di episode yang terakhir. Inilah pertarungan antara debat. Ya. Maka para sekalian, ketika Allah menjadikan khalifah seperti ini, kira-kira Al-Jazil yang juga sama turun ke bumi, mau gak bergabung dalam sistem khilafah yang dipimpin Adam? Gak mau kan? Berarti yang anti khilafah mengikuti jejak? Al-Jazil tidak mau dalam hidup dalam sistem khilafah yang dipimpin Adam, maka dia menciptakan jalan hidup tersendiri, yaitu Sabilin Togut. Lebih indah daripada perjalanan hidup para nabi dan rasul. Indah mata syahwat mereka. Ya, dan walaupun pada akhirnya tahu itu neraka ujungnya, tapi yang bikin indah. Maka tidak sedikit dari manusia yang ikut bergabung dengan Al-Jazil. Di zaman Nabi Ibrahim ada Nabrus yang menjadi musuh Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ada Haman juga. Ya, kemudian di zaman Nabi Isa ada Herodes. Dan kemudian ada juga Yudas Iskariot. Di zaman Rasulullah ada Abraha saat Rasulullah dilahirkan. Di zaman Rasulullah dakwah ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Terus pertarungan dan begini sampai dengan kita. Di zaman kita ada Abu Jahal, maaf, salah. Jangan viral ya. Saya salah. Keceretot. Masa keceretot jadi viral lah. Ya belum keren. Inilah kenapa kita akhirnya paham, ini dia, kenapa ada pertarungan antara hak dan batin. Kenapa ada benar, kenapa ada salah, kenapa ada hak dan batin. Ini barangkali maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wahadainahun najdain, dan kami lahirkan kepada manusia dua jalan kehidupan. Ya, jalan kebenaran, jalan kefasikan dan jalan ketakwaan mereka. Dan di akhir zaman, inilah yang akan kita hadapi. Zionis telah sedang melihat si ahli kita, ditambah dikuatkan dengan Majusi, dikuatkan dengan Iblis dan Dajjal. Hari ini kita berada di episode yang terakhir Muslim, dan di hari inilah kedatangan Dajjal kepada kita. Baik, saksikan kajian ini. Berikutnya masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak? Sampai istirahat, saya tayangkan tayangan satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya selesai. Untuk menyambungkan kepada jajaran ini. Sambil menunggu tentang tayangan ini, ya. Kayaknya sebentar lagi mau ada. Highlighting the bigger picture for you, the viewer. So let's get ready to raise the awareness and do our best to spread this information so people around the world understand what's really happening in today's world. And we need each and every one of you to join in and be part of this change. A lot of work has been put into making this series come true. And for that, I'd like to thank Akhenaten, Freedom to You, Abdullah Hashim, If It's Allah's Will, Truth, Justice, Freedom, and Zedfid Meeting. Peace from Noriega and Akhenaten. Dia mencanangkan dimulainya upaya untuk melaksanakan di New London. 11 tahun kemudian, tepat di tanggal yang sama, 11 September, 11 tahun kemudian, diledakannya WTC. Saat itu yang memimpin Amerika adalah anaknya sendiri, ya, George Walker Bush. Kalau sekalian, kenapa harus 11 tahun? 11 tahun adalah titik balik matahari. Ya, dia berkata demikian di titik balik matahari di milenium kedua. Dan George W. Bush, anaknya mewujudkan apa yang dikatakan ayahnya dengan meledakkan WTC. WTC adalah ritual human sacrifices untuk memulai dari pendirian sinagoga di Yerusalem. Kenapa demikian? Karena Dajjal yang mereka tunggu-tunggu telah akan datang. Itu kata mereka. Maka Yerusalem harus segera dikukuhkan statusnya untuk milik Israel. Maka gunakan mulut Donald Trump dikembalikan kepada Israel. Today, I recognize that Jerusalem is the capital of Israel. Tadi mulailah pembangunan itu, intinya meruntuhkan Al-Aqsa kiblat kita yang pertama, diganti dengan sinagoga Yahudi, Solomon Temple, Haikal Sulaiman, yang akan mereka dirikan untuk menyambut negara dari Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Untuk anda jalankan maju zaman kita, misalnya, ini ada waktu setengah jam, yang berkali, gimana mau dilanjut atau? Lanjut. Sampai subuh ya, Mas Abdul ya. Baik, kita lanjut, Mas Abdul. That have done so for centuries. From the shadows, they have engineered every major war, revolution, and recession. They control everything you read, everything you hear, and everything you see. They have managed to indoctrinate an entire populace to their way of thinking, and have infiltrated key positions in places of authority. And it is from the shadows they have created a new political order, a new economic order, and a more sinister, a new religious order. Siapa Dajjal sebetulnya, Pak Suwet? Baik, kita kebutuhkan. Dajjal, dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Dia bernama Samirah karena berlahir di Samirah, sebuah kota di Palestina. Dia lahir di Samirah, maka diberi nama Samiri oleh pakar sejarah. Orang-orang mendapatkan mereka Samiri. Ya, para sekalian, dia lahir 110 Nabi Musa diutus dengan berbagai macam kelebihan. Pertama, Allah tangguhkan ajalnya, Allah perpanjang ajalnya sampai akhir zaman. Yang kedua, Allah berikan kecerdasan yang luar biasa di atas akal jenis manusia 60 tahun. Dan dia mampu melakukan apapun dengan sihirnya, ya, kabalah itu sihir, ya, okultisme. Dia bisa mewujudkan apapun yang dia inginkan. Para sekalian, ini dia lahir dari nasab yang aneh. Ayah dan ibunya lahir melalui proses incest. Adik dan kakak berzina, lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Ini dalam referensi yang saya dapatkan, Bapak Ibu silakan baca dalam buku Muhammad Isa Daud, Dajjal akan muncul di sekitar bermuda. Ya. Kemudian, ayah dan ibunya ini menikah. Dan ketika ibunya menstruasi, setubuhi. Peluangnya dari 1000 persetubuhan menstruasi, satu peluangnya jadi. Dan itu terjadi pada saat ini. Ibunya hamil, ketika sang bayi dilahirkan, Allah menjanggaji godar gelap petaka, petir dan hujan berbadai turun. Tanda Allah tidak ridho menyambut kehadiran Asi Samiri, anak haram jadi ini, barang-barang ya. Dan Rasulullah berkata Allah, Rasulullah pernah menyebutkan bahwa Samiri ini kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dan itu terbukti ya Rasulullah. Sejak dilahirkan sampai usia 5 tahun, dia tidak netek pada ibunya. Air susu ibunya tidak keluar sehingga menjadi kanker dan membuat dia meninggal dunia, kanker payudara. Maka ayahnya menjadi single parent, ya, single parent, mengasuh dia sendirian. Nah, sejak itu, orang sekalian, dia sejak lahir sampai usia 5 tahun, tidur aja, bangun tidak, disebut mati pun tidak karena jantungnya berdetak, darahnya masih mengalir, rasa badannya panas, tapi disebut hidup, dia tidak bangun, cuma tidur aja. Ya, hidup tidak, mati pun tidak. Nah, di usia 5 tahun di tengah malam, dia bangun di saat orang-orang tertidur. Dia merangkak berpindah ke pangkuan berhala yang terbesar, Marduk. Ya, berhala Marduk. Pindah dia tidur pangkuan berhala yang terbesar. Samira saat itu adalah kaum pagan penyembahan yang dewa dan hancur kehidupannya. Kelahiran Dajjal mirip dengan kelahiran Ajazil Iblis. Di tengah pangkuan itulah dia BAB dan BAK, kencing dan bunga yang besar. Besoknya adalah pemujaan kepada Dewa Marduk. Di saat akan memberikan sakramen suci, ya, sesajian suci kepada siapa? Berhala Marduk tadi tercium bau pesing. Apa ya? Kata raja di saat itu. Ya, bau pipis. Bau ini ternyata pas didekati, kaget mereka. Di atas berhala Marduk tadi ada si Samiri, murka sang raja, marah kepada ayahnya yang menjadi patih, ya, raja tadi. Kamu telah menghina Tuhan kita. Aku tidak melakukannya, aku tidak mungkin menghina Tuhanmu. Aku ini adalah pemuka agama di sini. Lalu kenapa dia ada di pangkuan Marduk? Tidak mungkin dia pindah sendiri. Kan dia lumpuh selama ini. Okay. Padahal dia langkah jalan di tengah malam tadi. Ini kan cerita ayahnya dihukum. Karena tidak bisa membuktikan penghinaan itu, ayahnya dihukum mati. Kemudian Allah menghukum bangsa Samiram ini, dikirim pasukan malaikat kembali, Jibril memimpin itu dan menghancurkan bangsa Samiram. Tapi si Samiri diselamatkan. Dia diselamatkan dan disimpan di sebuah kota berantah di laut. Di mana? Di laut Yaman. Di sebuah pulau yang kita kenal dengan nama Pulau Socotra. Inilah pulau yang diduga buat tempat di mana Samiri dibesarkan oleh malaikat Jibril sejak 5 tahun sampai usia 100 tahun dia tinggal di sini. Ya, pulau ini 240 km seperti timur tanduk Afrika dan 308 km selatan Jazirah Arab. Di pulau ini banyak keanehan memang. Ya, kalau dilihat agak dekat ke Yaman. Ya, nah ini Pulau Socotra yang di inset Kota Merah, Pulau Socotra, dan ini Yaman, ujung Jazirah Arab. Memang di sini banyak keanehan, ada pasir berwarna yang diduga inilah jejak Rasul dibuat di sini, jejak Malaikat Jibril. Ini burung Socotra di pulau ini, dan makhluk-makhluk yang ada di sini nampaknya makhluk-makhluk yang seolah-olah berubah-ubah. Ini kepiting Pulau Socotra seperti ini, dan ini tarantulanya, dan ini pepohon yang ada di Pulau Socotra, pohon naga. Dan ini pohon Drosthenia Socotra, dan ini juga pohon Dendrosycoecus Socotra. Seolah-olah ini pohon yang sudah dibakar. Iwabirah makumullah. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang Dajjal tidak langsung secara eksplisit, tetapi Allah menyebutkan satu nama yang disebut Samiri, terkait dengan Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa ada namanya Samiri, dialah yang dengan jejak Rasul, maksudnya jejak Malaikat Jibril, diambil dan tengah Malaikat Jibril. Maksudnya singkat saya sampaikan, bahwa sejak dia dipindahkan ke Pulau Socotra itu, dia dirawat oleh Malaikat Jibril. Tapi tidur terus sampai usianya 20 tahun. Kerjaannya bangun dari tidur, sudah ada makanan dan minuman di samping kanan kirinya. Dan dia disediakan oleh Malaikat Jibril. Lalu dia makan dan minum, tidur lagi. Bangun, makan, minum begitu sampai usia 20 tahun. Kalau usia 20 tahun dia mulai, oh di mana aku tinggal? Di situ dia merasa kalau dia tinggal seorang diri di pulau itu, Pulau Socotra itu. Namun ada seekor binatang yang berukuran besar, Dohmatun Kabirah, yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan bulu. Binatang itu adalah binatang jasasa yang menjadi satu dari 10 tanda besar kiamat terjadi. Nanti akan muncul binatang yang besar, badannya penuh dengan bulu. Jadi pernah muncul di tahun 2017, akhir bulan Agustus. Pernah muncul binatang di akhir Agustus 2017 di Filipina, persis seperti yang Rasulullah ceritakan. Dan ini terkait dengan firman Allah surat An-Naml ayat 82. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'a al-qaul, dan apabila telah jatuh perkataanku alaihim atas manusia untuk mengakhiri hidup dunia ini, akhrajna lahum, kami keluarkan bagi mereka dabbatan minal ard, binatang besar dari muka bumi. Tukar di mohon yang berbicara pada manusia anda nasa bahwa manusia kalau biatin ada yakin tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Ya binatang ini sama seperti yang diceritakan Rasulullah penuh dengan bulu. Dan tidak pernah jauh dari pantai karena ini selalu membasahi tubuhnya. Mirip dengan bison. Ya. Kalau melihat begini saya jadi ingat sama Avatar Eng. Ya, ada kendaraannya binatang besar Ava. Kalau ingin terbang dia tinggal bilang Ava yip terbang. Ava yip terbang. Nah binatang ini seperti ini. Dia tidak pernah jauh dari laut karena makanannya ikan. Apakah ini binatang melata yang Rasulullah maksudkan sebagai binatang jasasa yang lahir bermusuhan dengan berbarengan dengan lahirnya Dajjal, menghilang berbarengan dengan menghilangnya Dajjal, dan akan muncul nanti dari zaman berbarengan dengan munculnya Dajjal. Perbedaannya Rasulullah menyebutkan dia berwarna hitam. Kalau ini berwarna putih. Apakah pada saat ini nanti dia berwarna putih? Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya, Malaikat Jibril menuliskan beberapa banyak panel ketika dia tertidur. Prasasti yang isinya tentang Tauhid dengan pena Malaikat Jibril yang panjangnya seperti tongkatnya sihir yang sekarang menjadi tongkatnya Harry Potter ya, dalam filmnya. Nah begitu, ada kemungkinan seperti itu bayangan saya dari data yang saya baca. Benar-benar, dituliskan prasasti Tauhid beberapa panel, ada 7 panel yang isinya tentang Islam. Tujuannya adalah ketika si Samiri bangun, diajarkan Islam ini kepada dia oleh binatang jasasa yang bisa berbicara. Dan itu yang terjadi. Setelah Samiri bangun di 20 tahun, binatang ini datang. Siapa kamu? Aku jasasa. Aku ditakdirkan Allah kembaranmu. Aku lahir berbarengan lahirnya kau. Dan aku mati berbarengan dengan matinya kau. Kita akan hilang bersama-sama. Dan kita akan sama-sama muncul di akhir zaman nanti. Apa ini yang ada di kiri kanan saya? Berjumlah 7. Ini adalah panel tentang Tauhid. Pelajaran tentang siapa engkau, siapa Tuhanmu, dan apa kewajibanmu kepada Allah Tuhanmu. Dijelaskan tuh panel demi panel. Mulai dari panel ke-1 sampai panel yang ke-7 berapa Allah. Ini tidak kita bahas ya, singkat saja. Sampai panel yang ke-7. Setelah selesai 7 panel itu, apa yang terjadi? Ya. Sekarang sudah aku sampaikan tugasku, hei Sami. Jawabanmu adalah sekarang 2 kata. Aku beriman. Ya. Atau aku beriman kepada Allah. Katakan itu. Apakah kau beriman kepada Allah setelah aku jelaskan siapa Allah Tuhanmu? Dia tidak jawab. Dia pergi. Hei Sami, kemana kau? Jawab pertanyaan. Ajib suali ya Sami. Ilaina anta zahid. Dia tidak memberikan jawab. Dikejar sama binatang ini 3 kali Sami tidak menjawab. Maka Sami si binatang jasasa ini pergi. Besoknya balik lagi bertanya, apakah kau beriman kepada Allah? Tidak juga. Dia menjawab. Hari ketiga binatang itu bertanya, hei Samiri, pemadam jawab, apa jawaban? Itu kabila, fasakuru ada mu'minan, li'annaka satahiyya ila akhir zaman. Jika aku menjadi beriman pada Allah, maka aku akan menjadi mu'min yang menakjubkan imannya, karena ajalmu nanti sampai akhir zaman. Tapi jika kau tidak beriman, terkutuklah kau hingga hari kiamat nanti di dalam neraka. apa yang terjadi? Dia berkata, hei binatang berupa, di pulau ini hanya ada aku dan dirimu. Hei binatang besar, aku tidak kenal siapa Allah, siapa Jibril, dan siapa Nabi yang sebut itu. Justru prasasti ini dituliskan itu menerangkan tentang aku. Akulah Allah itu, akulah Tuhanmu itu. Akulah Samiri Tuhanmu itu, hei binatang jasasa. Yang menjerit binatang itu dengan pendidikan yang keras sampai dia pun pekat telinganya. Maka pergilah binatang tadi meninggalkan Samiri sampai hari ini dia menghilang. Nanti akan muncul ketika Dajjal akan muncul. Kapan itu terjadi? Apakah 6 tahun lagi? Dari mana akan 6 tahun? Ada rumusnya. Nanti kita hitung sama-sama berapa ya. Masih ada waktu sampai setengah tahun ya? Sampai setengah tahun. Lanjut? Baik, kalau saya lihat. Maka pergilah dia mengembara. Pengembaraannya membuat dia sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa inilah dia mampu dengan kecerdasannya memahami kaum Nabi Musa Bani Israel. Maka dengan mudah dia menyesatkan Bani Israel dengan membuat patung anak sapi dengan kemampuan sihir yang dia gunakan. Dia berkongsi dengan jin, ya dengan ifrit, dedemit, dan iblis tanpa disadari dia. Lalu dia menciptakan patung anak sapi dan jin masuk ke dalamnya dan berbicara. Maka sujudlah umat Nabi Isa. Marah Nabi Isa pada Nabi Musa pada mereka. Dihancurkan itu patung anak sapi dan si Samirinya diusir. Kenapa Samirinya diusir? Sementara kaum Bani Israel yang menyembah patung anak sapi itu tobatnya dengan dibuang. Karena yang membunuh Samiri bukan Nabi Isa. Bukan pula Nabi Musa. Maksud saya bukan Nabi Musa, tapi Nabi Isa nanti di akhir sama. Mengembara dia. Dalam pengembaraannya dia sampai di segitiga Bermuda. Dari segitiga Bermuda inilah dia bertemu dengan saudara kembarnya. Siapa? Ajazil. Lahir dari negara yang sama-sama di Humawa. Diselamatkan oleh Jibril ketika balita. Sama-sama dipanjangkan umurnya. Dan sama-sama mengaku Tuhan. Sama-sama punya kelebihan dan sama-sama ditangguhkan sampai akhir zaman. Maka kemudian bertemu di segitiga Bermuda. Sebelum pertemuan dengan segitiga Bermuda, saya ingin membahas tentang Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa, dia berganti nama. Untuk menutupi identitas Samiri, dia berganti nama di zaman para Nabi. Di zaman Nabi Isa bernama Yudas Iskariot. Bernama Yudas Iskariot. Nabi Isa, baik terkait dengan Nabi Isa, penolong. Boleh saya berdiri? Saya akan pegang dari pagi duduk saja. Bapak mohon maaf saya berdiri. Nabi Isa adalah kalimat Allah yang lahir dengan kalimat Allah. Kun fayakun. Pernah saya lihat, ketika Nabi Isa lahir masih kecil, Nabi Zakaria yang merawatnya. Sebagaimana Nabi Zakaria merawat ibundanya, Siti Maryam. Saat itu Nabi Isa satu usia, satu angkatan dengan Nabi Yahya, putra Nabi Zakaria. Selalu dibawa ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ketika ada ceramah di sana. Ada kebaktian di sana. Nah, para pendeta Sanhedrin adalah pendeta yang menjadi nenek moyang kaum Freemasonry, kaum Illuminati. Mereka yang berubah Taurat dari tempatnya, Yuharif dan kalimah mawadih. Mereka merubah satu ayat, menghapus ayat dari tempatnya. Tumayakuna kitab bi aydihim. Lalu mereka menggantinya dengan tangan mereka sendiri membuat ayat-ayat palsu tentang Taurat. Tumayakuna hatta min indillah. Lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah padahal bukan datang dari Allah. Maka setiap kali mereka ceramah tentang Taurat dibantah sama Nabi Isa yang masih kecil. Wailun lakum, celaka kalian. Sesungguhnya Taurat yang kalian maksudkan tidak berbunyi demikian. Inilah tujuan Allah kenapa menghilangkan Taurat kepada Nabi Isa, bukan hanya Injil. Tujuannya untuk menunjukkan kalau itu adalah kepalsuan yang dilakukan oleh para pendeta Yahudi, para pendeta Sanhedrin. Setiap kali ceramah itu para pendeta Sanhedrin dibantah sama Nabi Isa. Lama-lama berkumpul tuh mereka, marah dan kesal sama Nabi Isa. Ini anak kalau kita biarkan tekor kita, ketahuan bohongnya kita. Gimana? Bunuh saja. Setuju, kita bunuh saja. Tapi caranya gimana? Gak mungkin dengan tangan kita. Gampang. Kita kan sudah terbiasa membuat ayat-ayat palsu. Kita bikin cerita. Cerita apa? Tuhan bingung. Kok bisa Tuhan bingung? Ya, itulah akidah mereka. Dan ini paham ini hadir ke akidah Syiah. Di dalam akidah Syiah ada akidah Al-Badah. Itu terkait dengan kisah itu. Saya yakin. Baik. Berkongsilah mereka menciptakan doktrin Tuhan bingung. Seperti apa? Nah, bingung Tuhan ketika akan menghukum Nabi Adam. Sudah jelas Adam tidak boleh memakan dan memetik pohon kayu. Malah dipetiknya. Di saat Tuhan akan menghukum Adam, aduh, kasihan ya Adam. Jangankan Adam aku sentuh. Alam semesta aku sentil, hancur apalagi Adam. Nah, di situ Tuhan bingung. hukum jangan tuh jadi bingung. Akhirnya Tuhan menemukan ide al-Badar. Ini akidah Syiah juga. Ya al-Badar, Tuhan menemukan ide. Apa Tuhan idenya? Aku kan Tuhan, aku immortal. Kalau gitu aku saja yang dihukum, jangan Adam. Baik, Jibril, catat maklumat Tuhan. Baik Tuhan, buka laptop tuh Jibril, ketik maklumat Tuhan, titik dua. Pertama, Tuhan menjelma menjadi manusia. Tuhan menjelma menjadi manusia. Baik Tuhan, maklumat Tuhan, titik dua, Tuhan menjelma menjadi manusia. Dan begitu Tuhan bingung lagi, kalau aku menjelma menjadi manusia, bagaimana aku turun ke dunia? Kalau gitu aku harus lahir secara normal. Kalau aku lahir begitu saja, muncul begitu saja, mereka tidak akan percaya kepada aku. Jibril, catat nomor dua. Tuhan lahir secara normal. Bingung lagi Tuhan, kalau lahir secara normal, siapa wanita yang layak melahirkan? Tuhan. Yang mana kamu sebut Tuhan gitu ya. Nah, Jibril kasih ide, Gabriel, sebutnya Gabriel. Maka Gabriel berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku pernah diutus oleh Anda ke Orengko Tuhan, ke Bethlehem, ke Nazaret. Di sana seorang wanita suci yang hidupnya penuh dengan ibadah. Dia selalu berada di rumah suci, Bethel Magdis. Siapa itu Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Nanya sama Jibril. Dia panggil binti Imron. Hidupnya hanya untuk ibadah kepada Tuhan. Dia belum tersentuh oleh seorang laki-laki pun. Baik Jibril. Ihbik anta ila dunia. Kullaha li anna lisa'ku berhilai. Ini dalam petikan Injil Barnabas yang saya baca. Kisahnya seperti itu. Maka turunlah perintah kepada Jibril. Jibril turun ke muka bumi, meniupkan roh Tuhan. Maka Maria pun hamil, melahirkan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Maksudnya menebus dosa Adam, alaihissalam yang memetik pohon kayu. Dari sini doktrin agama Kristen itu macam. Berarti Yesus itu, Nabi Isa itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ilahul Mubasyar yang harus dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Artinya harus mati di tiang salib. Maka dikejar-kejarlah Nabi Isa untuk dibunuh. Cerita itu dihasutkan pada raja-raja Romawi. Dan saat itu yang berpengaruh untuk membunuh dan memerangi pengikut Nabi Isa adalah Herodes, the great Herodes. Atau Herodes. Saat itu Nabi Isa berpesan pada pengikutnya. Ini singkat sekali ceritanya, para mau. Gimana masih tadi? Maghrib jam berapa? Lanjutnya, para mau. Saya cepat-cepat ceritanya ini. Bicaranya saya cepat nih, karena waktunya singkat. Nabi Isa pernah berpesan dalam jamuan terakhir bersama Khawari. Nah, di tengah-tengahnya ada pengikutnya yang setia kepada Nabas. Kalau di antara kalian kata Nabi Isa ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Ya. Tiba-tiba datang pengikutnya yang berjaga-jaga. Wain lana, celakalah kita. Kenapa? Sesungguhnya Herodes dan pasukannya serta pasukan-pasukannya datang untuk menangkap kita. Kalau begitu, berita akan bersembunyi, kata Nabi Isa. Ayo sembunyi semua, bertakwalah kepada Allah. Siapa di antara kalian akan menolong aku? Kami penolong, kami akan menegakkan kalian kalau bersama. Itu kata Harwarium. Sembunyilah kalian. Sembunyi semuanya, datanglah Herodes. Aku tahu kalian berada di sekitar sini. Begini saja, sebelum aku sergap kalian, siapa yang mau memberitahukan padaku di mana anak Isa di Al-Masih bersembunyi, aku akan angkat dia menjadi patih kerajaanku, dan aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaan Herodes. Yudas Iskariot yang menyusup ke dalam tengah-tengah kaum Harium yang tadinya 12 menjadi 13 orang. Ya, 13. Dari sini filosofi 13 aksial. Ya. Yudas Iskariot Arisamiri, dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia, memperbudak mereka, mempertuhankan. Dan jauh. Dia butuh posisi dan kekuasaan. Harta untuk kelilingnya, kekuasaan untuk mempengaruhinya. Maka keluarlah Yudas berkhianat kepada Nabi Isa. Aku tahu Al-Masih bersembunyi di mana. Ikuti aku. Ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Isa. Surat Ali Imran ayat 55. Mungkin nasyatul Nabi Isa Allah Yasa ini mutawafika wa rafuka ilayya wa mutahika minal ladina kafal wa jail ladina tamuka fokul ladina fokul ladina kafal ilayya makyam. Alayya. Dan kata ketika Allah berfirman, ya Isa, aku akan menidurkan kau. Ingat, wafat di sana tidur. Surat Al-An'am. Salah satu arti wafat bukan hanya mati, tapi juga tidur. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam. Dan setelah kita bangun tidur, apa banyak? Alhamdulillah, ya nabah damah amat. Yang telah mematikan aku, mematikan kamu. Itu wafat di sana artinya tidur. Ditidurkan oleh Allah dan diangkat dengan fisiknya ke langit. Ringkas cerita, Ketika Yudas masuk, Nabi Isa sudah tidak ada kan? Di situ Yudas melangkah-langkah, mana Isa bin Maryam? Tadi dia di sini. Di saat itulah dia Allah serupakan dengan Nabi Isa. Surat An-Nisa ayat 157-159. Waqali ila qatala al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa maqtaluhu wa wasalabuhu wa lakin syubbiha lahum. Dan kalian para pendeta Sanhedrin Yahudi, kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Ya, dia tidak membunuhnya. Kalau tidak dibunuh, mati tidak? Tidak. Wa wasalabuhu dan jauhlah menyalibnya. Lalu siapa Isa bin Maryam? Walakin syubbiha lahum. Judas Iskariot Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam. Dalam patung salib, dalam salibnya orang Katolik dan patungnya kan? Patung Nabi Isa di atasnya terkadang ada tulisan Idri. Idri itu artinya penjelmaan. Yudas disumpahkan menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika Yudas keluar, siapa yang ditangkap? Yudas, kamu datang sini Isa. Wah, kok jadi apa yang ditangkap? Aku bukan Isa, aku Yudas menunjukkan kamu tadi. Udah dia, kamu wajah apa? Kamu wajah Isa aku. Suara kamu suara Isa juga. Dia kaget mana yang ditangkap. Dan kaget pula para pengikut Nabi Isa. Karena mereka lihat yang ditangkap itu Nabi Isa. Yang ingat kalau itu bukan Nabi Isa adalah Barnabasi. Aku ingatkan kata Nabi Isa. Kelak di antara kalian ada yang berkhianat kepadaku. Memberitahukan di mana Nabi Isa besar. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku di tiang salib. Jadi siapa yang disalib? Nah, Yudas ya sekarang. Dan siapa ke Yudas ini? Apa yang dia kejar? Disalib dia. Mas Lisa, anak Yudas ada jatuh lupa milai. Aku yang disalib, aku Yudas, aku Yudas. Ketika dia disalib, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Di situ dia menyuruh Nabi Isa dengan berkata dalam bahasa Ibrani, ada yang dibawa. Jadi, ini lama sabah tadi. Tuhanku, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Itu pertanda kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Dia terlihat kan? Kalau cuma ruh tidak akan terlihat. Di saat itu dia diarah ke bukit Golgota. Golgota artinya tengkorak. Disitulah Samiri alias Judas Iskariot alias Dajjal dikuburkan. Tadi adalah simbol tengkorak dalam pesawat yang nabrak tadi. Itu simbol bukit Golgota. Ya, karena bukit Golgota jauh itu salibnya tinggi. Begini, itulah perayaan Paskah. Herodes memegang pedang di tangan kanannya. Old Testament perjanjian lama di tangan kirinya. Sambil menusuk-nusukkan pedang ke tubuh Judas Iskariot yang dikira Isa bin Maryam yang mereka sebut Yesus Kristus. Begitu ada pedang menusuk tubuhnya, darah bercucuran berebut mereka darah tadi dan diminum. Mereka berkeyakinan, jika ada tubuh Yesus bersatu dalam tubuh mereka, itu tidak akan disentuh dengan api neraka. Itu rukun agama Kristen yang kelima, Ekaristi Holy Mother. Tujuh rukun agama Kristen, yang kelima Ekaristi Holy Mother. Banyak daging yang terkelupas diambil di mana? Rukun yang ketiga, Ekaristi Kusti Krus. Saksi kebaktian berbaris, pendeta pemegang nampak, ada roti yang kecil di bagian, ada dia, ampulah, begitu kan? Rukun yang ketiga, rukun memakan tubuh Tuhan. Kok Tuhannya dimakan? Kejar aman. Nah, inilah peristiwa yang membuat saya yakin kalau yang disalib itu Dajjal. Salah satu tusukan pedang tadi menusuk mata kanan Dajjal, Yudasnya sekarang. Disitulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Dajjal itu bermata satu sejak lahir. Ingat tersebut mengatakan tadi, Bapa selalu Nabi yang kantung bin Adam dan datang Musa. Tidaklah Allah memutus seorang Nabi pun sejak Adam sampai hari kiamat. Melainkan mereka memberitahukan, memperingatkan tentang bahaya fitnah Dajjal. Sebagaimana Nuh memperingatkan kaumnya. Hari ini aku akan mengatakan sesuatu tentang Dajjal yang kalian belum pernah mendengar. Para Nabi pun belum pernah menyampaikan pada umatnya. Rasulullah saat itu menyampaikan sesuatu tentang Dajjal dan para Nabi dan Rasul yang belum pernah menyampaikan. Belum ada Nabi yang menyampaikan. Apa itu? Innahu a'war. Sesungguhnya dia pecak sebelah matanya. A'war di sana bukan buta. Ada orang buta matanya normal tapi tidak melihat, itu namanya apa? Buta kan? Ini pecak. Kenapa pecak a'war? Karena tertusuk oleh pedang Herodes. Kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukan? Karena peristiwa hilangnya mata kanan Dajjal terjadi setelah Nabi Isa diangkatkan. Lalu siapa yang memperingatkan berikutnya kalau bukan Nabi Muhammad? Cuma sandal. Ini yang membuat saya yakin kalau yang disalib itu adalah Dajjal. Sepakat? Masih bingung? Barnabas penasaran. Aku yakin dia Dajjal. Akan aku buktikan kalau dia Dajjal. Setelah 3 hari 3 malam dikuburnya, dikuburkan, akan aku gali dia. 3 hari 3 malam dia dikuburkan di Bukit Golgota. Allah kembalikan wajah Isa kepada wajah Yudas. Pergantian tadi mengakibatkan ada cahaya yang menembak ke kain kafan, polarisasi cahaya. Maka di kain kafan itu tercirat wajah Dajjal, seperti bisik fotokopian. Ditembak dengan cahaya kan, tintanya nempel di kertas kosong. Nah seperti itu, makanya kenapa wajah Yesus seluruh dunia sama? Dari kain kafan, sekarang ada di Turin kain kafan. Saya pernah melihat itu, ada di Turin ditanya. Baik, kira-kira mengulang. Kemudian Barnabas diam-diam di malam yang ketiga, setiap tiga malam dia digali untuk membuktikan kalau dia masih hidup, dia Dajjal. Yudas sekarang Dajjal. Ketika digali, Yudas masih hidup. Ayo dia benar bertemu Dajjal. Barnabas menggotongnya, dibawa dia, diobatin bertahun-tahun oleh Barnabas. Dengan cerita setelah bertahun-tahun, Barnabas lagi bekerja, tinggal satu yang ditunggu, dia mengakui Yesus Kristus, mengakui Isabel. Sudah bekerja Barnabas. Hei Barnabas, tatap aku. Ada apa Yudas? Aku bukan Yudas, aku Isa bin Maryam. Benar kamu Dajjal. Pergi kamu, diusir sama Barnabas. Kenapa tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa. Ya benar, maka Allah sudah diusir. Kami ini cerita belum selesai. Setelah ini kita di mana Mas Rui? Oh, Nur Asri. Apa nanti dilanjut Nur Asri ya? Oke, saya lanjut di Nur Asri. Ini saja. Setelah dia diusir oleh Barnabas, dia mengembar ke seluruh dunia, bertemulah dia dengan iblis di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah sebuah area lepas pantai di Samudra Atlantik yang menghubungkan tiga titik. Pulau Puerto Rico, Florida, dan Bermuda. Disinilah singgasana iblis berdiri dari kristal cahaya. 2/3 di bawah permukaan air, 1/3 di batas permukaan air. Dan jalan ayah Samiri mengembara sampai di sini. Dia disambut besar oleh, disambut bahagia oleh Ajazil. Kata Ajazil iblis, hari ini adalah yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan Allah dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggilan dia oleh kalian sebagai paman sama. Iblis selalu memanggil semua nama seseorang dari semua kata yang pertama, sama. Paman sama. Apa terbaru dalam bulan kita? Amerika. Inilah jawabannya kenapa Amerika menjadi polisi dunia. Kenapa fellow Amerika mengatakan kata demi fight, dan kenapa Amerika selalu ikut campur dan berani membantai seluruh dunia, dan dunia takut pada Amerika. Bukan kepada Amerikanya, tapi who is behind Amerika. Itu yang kata tadi. Siapa dia? Dajjal. Kita bahas malam ini di Masjid Al-Asri, Nurul Asri. Sama konsumen tentang kiamat, besok kiamat. Itu kan besok kiamat, Masya Allah, ini judul bagus sekali. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, cerita tentang